Luar biasa. Eh, sak drenge tak teruske. Nah, itu nyanyi kayak lagu sing tak senengi apa? Sing napa? Sun sembore semiki. Ngono kae lho. Cangkemmu pas nyanyi kuwi ketok. Sun sembore semiki. Masih yo tak udan jero ati. Cangkemmu malah elek banget iki. Sing api. Kok kurang sitok ta, Mas? Sun sembore semiki. Masih yo tak. Siyane dudu dowo. Nun. Masih yo tak. Utan jero ati. Ana suarane ora ana wujute. Entot jenenge. Entot niku mboten barang yang patut anu lho, entot niku luar biasa lho. Sampean pengen pengen ngerti resepe supaya entut ora mambu. Carane dinget. Dinget ya. Utawa dinget utawa napa? Lebokke kulkas ora mambu. Dadi lek ngentut ning kulkas, tut ora mambu. Gilane. Padha karo wong poso kae. Pripun ta ngopo wong poso cangkeme mambu? Nah, ya mergo ora tau dinget. Okay. Cangkeme mambu. Wah, sampeyan aku nek poso gak metu kok omah. Lah ngopo? Nganget cangkem. Sip ta yes, yes. Ben ra mambu. Kandhani yo. Berarti kemur ini cangkem ora manget. Lah mambu kok. Berarti ra manget melali. Jane pun kula nget tapi jelalah mampir teng Klaten mangan batang kula. Oh. Arek ngelok nih abape mambu ya kok mubeng-mubeng. Eh ngomong-ngomong masalah rambut, yeah. Tonggo kula enten lho, rambutnya keriting kan pengen lurus. Akhirnya ya. Goneng salon direbonding. Lah bapak ini ku kiai desa. Kondi tonduk, kok calon pak, ngapa rebonding? Rebondingnya apa? Lurus nih rambut. Rebonding ini lurus nih. Baru bapak imam sholat ya? Baru bapak ini imam sholat, pengarep. Monggo para jamaah, jamaahnya direbonding. Luruskan. La ilaha lah. Deminar, deminar, deminar. Tolong. Oh, aku ngerti saiki, aku ngerti saiki. Aku ngerti saiki. Ngopo Yudha ora karo Percil? Bono pengen karo aku. Tapi Gus Miftah kalau wau mbon ngomong kali kula rencana pengajian enggak cuman akad paing, tetapi minggu ngajeng tesik pengajian nggih. Dalam rangka panen pelem nih kan. Gitu Gus nggih. Ah insyaallah. Terus minggu ngaji malih insyaallah langsung ngaji melih nggih. Dalam rangka 7 hari Mas Yudha. Nggih, 7 hari sampean yasini mboten napa-napa, tapi 40 jangan Gus. Jangan ya. Sampean usul mawon nggih. Insyaallah. Ceng ceng ceng. Engko kabeh sampean muni. Sampean muni bareng tonggo ngoten nggih. Tonggo ngoten nggih. Urip nang donya rasa nganggo kuwi tak bacok lho engko. Angger apal disiki. Mang bareng siji klunting klunting klunting. Modele. Pasijen dikira aku wedi nek dikroyok sak kancane ngono. Maju bareng, Mas. Ngapa? Kula mundur. Aku wingi ning Jakarta ngaji ning kafe Kolisi kruyuk preman 10. Nah, aku ora mundur. Hebat gue sampean berarti. Lah piye mburiku sumur. Nyemplung motor. Kula kaya preman 10 gak mundur. Lah ngopo? Sing telu tak sikat semaput kabeh. Sing pitu, Gus. Terus gotong kula teng puskesmas. Jangan lupa tonton YouTube Gus Miftah Official, like, komen, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin bener. Ya, sambil mengiring kepergian beliau, kita sambut Cak Yudha. Wah, ayo Cak kono. Ku arep ngomong, arep gamblar, arep terserah Cak. Kono, kono, kono Cak, kono Cak, kono Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek ndek wau Gus Miftah, bun dompete mana? Lho, saiki. Pak Saroni dompete mana, Pak? Matamu kok dompete mana? Kamu jangan buat malu aku dong. Jaluk duit toh Pak, membayar BRI. Bro, tidak semua cewek itu suka mandiri. Kok bisa begitu? Ya kadang-kadang butuh BCA, BRI. Tapi kalau apa? Bapak Ahmad Sahroni datang ke sini memang sudah pas karena untuk membangun komunikasi. Komunikasi itu adalah singkatan ko itu teko, berarti dia datang. Muni berarti dia sambutan, pidato, dan yang terakhir kasih itu ngasih. Tak entah ini gak ngasih-ngasih tapi ini tadi. Wis mau. Mpun. Wis. Berarti jeneng kula titipno sampeyan. Ora, ora ana tulisane kok. Sumpah. Sumpah. Alhamdulillah luar biasa Gus Miftah, tapi tadi ada yang saya tidak setuju. Apa? Mbak sing ngarep dhewe tadi sampean ngelokno jare, "Wedok lemu." Saya enggak setuju. Kenapa? Wong lanang niku nek duwe bojo lemu, bahagia. Kenapa? Ning ngisor iso dadi kasur. Ning dhuwur? Dhuwur iso dadi selimut atau kemul. Ngiringan sampai bisa dadi guling. Keloni setengah jam ning sikil iso kram ngene terus. Tapi orang gemuk punya kelebihan Mas itu. Kelebihan apa? Kalau berenang tidak butuh pelampung. Wetenges gede kan kayak. Tapi juga berbahagialah bagi cewek-cewek yang badannya kurus. Kenapa? Wong wedok awake kuru umure dawa nyawane awet. Soale nyawane anggere arep dijabut nyawantol ning igo-igo. Tapi kalau ngomong karo santri. Napa? Kalau menikah jangan menikah dengan cewek yang kurus, tapi menikahlah dengan cewek yang gemuk. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena cewek yang kurus hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Yeah. Luar biasa. Anda saya juga. Pertama kali datang ke Pondok Oraji ini luar biasa dalane jan koyo obat nyamuk. Munyer-munyer. Walaupun toh di daerah sini ini LMD, listrik masuk desa, tapi setelah saya selidiki ternyata di daerah sini masih ada ting. Nah esok neng pinggir kali teng pelu weding kayak wong ngising. Cak Yudo ini cita-citanya panjang umur. Amin. Makanya kalau Cak Yudo ini pengen panjang umur gampang Mas. Syaratnya Gus. Jadi wong budek. Jadi gak pernah dengar ketika dipanggil sama yang maha kuasa. Yudo rakrungu. Oh iya. Maaf lah Umi saya di depan sini gak aneh. Luar biasa. Sarungnya jijik ya bun. Kita rantai duit gue sangon nih bun. Tadi gue udah cerita nih. Kenapa? Mau cerita lagi, ada bocah cilik tuh. Main ewet blimbing. Okay. Lah udah. Neng ngeser no kiai. Dicelo. Okay. Mudun. Kayak duit saya ketewu. Sampun gak cilik. Dan menepok kiai. Tumbas katok. Ngisin. Rong ewe rong puluh kok nganggu katok. Orang ngu katok udah. Yeah. Cerita orang mbok nih. Mbok aku mau main blimbing. Udah kayak saya ketewu. Mbok mikir tuh. Lah ngono aku esok ya melu munggah blimbing. Aku butuh. Oh cah cilik saya kata apa meneh aku wong gerang ngono ta. Luwe akeh. Begitu luwe akeh, begitu munggah udah. Orang aku sempak kok ta. Celuk ge, mandap. Semeneng deh, akeh ge. Kayak 5000. Cuma 5000. Kok nang 5000 ge? Heeh, gitu Gus Ilet. Ge ngerok, ge ngerok. Cara aku apik gondrong. Lah ngapa kok gondrong? Lah ngapa kok gondrong? Sensasine to. Heeh. Sensasi nih? Biak-biak aneh angel. Mosok angel. Oh. Luar biasa. Tapi malam hari ini yang sangat luar biasa sekali. Kalau saya tadi datang dari Ngawi naik tol, Sragen hujan. Solo hujan. Khusus untuk malam hari ini di Pondok Oraji terang benderang. Luar biasa. Dan Cak Yudo ini luar biasa. Di acara yang sama di Surabaya, Bu Khofifah bikin acara. Iya. Cak Yudo gak mau datang. Kenapa? Karena memang tidak diundang. Ya begitulah kira-kira. Ngerti ya. Tapi ngomong-ngomong masalah hujan, sebenarnya saya enggak trauma. Yang saya trauma hanya satu. Petir, bledek atau bluduk. Lah enggak boleh. Karena kula kelingan zaman kula tesik ning jero wetenge mbok kula. Selama sangang sasi 10 desa. Heeh. Niku. Sangang sasi 10 desa. 10 dina desa. Sangang sasi 10 dina mbok kula ajeng babaran. Rumah sakit jauh enake dukun bayi. Sakire numpak becak nrabas dolan, udan riwis-riwis, enek bledek banter. Tyes! Mbok kula semabut, plek kula metu separuh. Aku meneng metu separuh ngono karo tingok. Terus? Lah kok bledek muni nah, tiar. Balik mana? Aku kaget melebu mana, culut. Genep bledek ping 20, Gus. Aku yang melebu, metu, melebu, metu. Mbok aku jahitan petang puluh. Paling oke 10 ya, ngarang gue. Petang puluh ini rencananya diobras. Alah, saya kira diobras kok. Lan apa? Teknologi terbaru itu lo mau ngedok ngelahir, kira kira diobras deh, orang dijahit. Lagi apa? Nganggu resleting. Jadi lah bapak dibutuh kira buka srit. Uang kulo pas urung sunat tau cantol resleting loro nih umum. Nih kecantol resleting gue lah. Pedot diel lan. Luar biasa Gus jamaah sampean. Setelah saya selidiki, setelah saya survei dari Sabang. Ini jenenge jamaah Al-Kintiliyah. Ngomong Al-Kintiliyah. Al-Kintiliyah. Ah. Kenapa jenenge Al-Kintiliyah soale cilik? Nggih. Dadi sak gon-gon ngintil mergo cilik. Cilik. Ah, lak gedhe. Cangkeme lak gedhe mangkat dhewe. Malah ngon. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kintil ini banyak, gede mangkat dewi. Ayo, Cak Ido nembang apa Cak Ido? Siap Gus. Ayo li, nembang apa li? Survei Gus membuktikan apa, dari Sabang sampai Merauke ternyata wong lanang karo wong wedok sugi wong wedok. Bukti nih? Nah, ibu-ibu ya aku bedek neng omah jilbab mesti enek rong puluh enek selawe. Betul. Tapi nek bapak-bapak kupiah ngerireng gitu. Ora tau ganti. Sugih wedok ya. Selametan ya kuwi, ndelok manten ya kuwi, pengajian ya kuwi, rupane ireng semu coklat cek jinggo ae. Nganti wong takon, iki kopi apa dompet? Nggih. Entuk putih sitoke paling hadiah umroh niku. Ngono gayane dinggo ngalor ngidul. Luar biasa. Tur wong wedok niku modele dipantes-pantes nih. Matching, matching. Sesuai nih matching. Umpamane kene iki merah muda, niki merah tua, kene iki pink. Ya. Kenapa sing ngisor pink? Kan menyesuaikan. Oh, ben padha ya. Ben padha. Pamane kene hitam, kene biru dongker. Bu iki ya pantes iki kene kuning, kene ireng. Enak sing gak pantes, Gus. Sing ndi? Kae dhuwur merah hati. Matamu ki ngopo ndelok buri? Dhuwur merah hati, kene putih, ngisor biru. Sawang saka kene koyo madu mangsa ta yo kowe. Sitoke ke malah kaya permen sugus kaya. Kaya to? Nggih. Modele kemayu-kemayu ngene nganggo jilbab kurang trimo kene dikai bros. Kene kae kembang ubeng. Bros iki saiki ngentuk macam-macam. Okay. Bentuk jilbab iki tergantung profesi suaminya. Lho kok bisa gitu? Heeh. Lah sing lanang tukang son ya kira brose kaya mixer ngono kae. Nggih, nggih. Ya ngomong-ngomong masalah son, tolong anu Mas Banser son itu dipinggirkan son. Oh tukang syuting ya tak kira tukang syuting kok son ngawur tukang syuting son. Rupane kaya briksan nek kok kene. Wis awak weteng kabeh le. Ku apa kuwi duwe otot ora duwe? Lho lah kok usus kabeh. Kae iki lho ketok ta iki kae. Kae bojone mesti bakul kembang. Aku sakit. Jilbabnya kaya pot. Nggih. Sing ciloko bojone Cak Yudo. Napa? Nek jilbabe bentuke cangkem. Ah, gaweane kek-kek. Kemayu kene dikake kembang mubeng jane sirah apa kuburan ya. Aku yo mboten kok ndas ana pote nyiramine kapan. Lah, nyanyi kula niki. Ya nyanyi. Alhamdulillah. La ilaha. Lah lah. Deminar, deminar, deminar. Tolong. Oh, aku ngerti saiki. Aku ngerti saiki. Aku ngerti saiki. Ngopo Yudo ora karo Percil? Bono pengen karo aku. Deminar, deminar. Deminar. Deminar. Oh, alah lagi ngerti kula Gus nek deminar ngoten niku. Oh, ngono ki deminar ta? Deminar, bae. Iki sapa ora? Lha iso dibalik. Aku ngorjen kowe ngaji ning kene. Potongane ngono apa iso nerupane kaya genset kabeh. Genset opo oline? Rupane meko kaya ngono. Keduren ya kaya ning Mas GG Minar, GG Minar. Sik sik sik. Jane iki sempek kok apa cangkemmu to? Nang ya salah bae kok. Cangkemku kan. Siji siji nemong Allah lengati nison selawase jiwa raga lan nyawa ya ramung kanggo Allah. Ora ana asma sing mancep ana ndada ya mung asmane Allah kang kuwasa. Sapa ora tebecah-becah iki? Sing ngono hang bisa ana dada ya mung asmane Allah kang kuwasa. Sembahanku ya mung siji Allah kang suci. Siji siji ne mung Allah ning ati nisa selawase jiwa raga lan nyawa ya ramung kanggo Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah ya Allah sing ngono hang bisa adani ati iki ya mung asmane Allah kang kuwasa. Ora ana asma sing dodo ya mung asmane Allah kang kuwasa. Sembahanku ya mung siji Allah kang suci. Gus Miftah, Bapak Ibu semuanya, mohon doanya untuk teman saya, semoga diberi kesembuhan. Sapa le? Sis. Kakean ditarik, Gus. Oh, tarik, Sis. Sakne opname niki teng rumah sakit perkara semangka niku lho. Tapi Gus Miftah kalau wau mbon ngomong kali kula rencana pengajian enggak cuman akad paing, tetapi minggu ngajeng tesik pengajian nggih dalam rangka panen pelem niku. Gitu Gus nggih. Ah insya Allah. Terus minggu ngajengi malih insya Allah langsung ngaji melih nggih. Dalam rangka 7 hari Mas Yudo. Nggih, 7 hari sampean yasini mboten napa-napa, tapi 40 jangan Gus. Jangan ya. Sampean usul mawon nggih. Insya Allah. Aku ora kemrungsung kok, Le. Ora kemrungsung. Ewa dene kowe kemrungsung dhisik ya ora apa-apa. Kula mboten ngaget. Sing kita iki kaya saiki ya wingi Mas Eno wis ra ono. Almarhum Dus ra ono. Didi Kempot ra ono. Ono nggih. Ternyata iki kiai karo pelawak luwih cepet pelawak insyaallah. Kula gak mungkin kula mati. KTP kula seumur hidup. Oh, seumur pak. Hidup. Seumur hidup. Luar biasa. Niki grupe napa niki? Niki. Okay. Niki Alkindiliah Band. Alkindiliah. Alkindiliah Band. Sing hebat telu ngoten niku 75 gak gelem to Mas. Hebat kula. Saya yang paling seneng selawatannya tadi lho. Napa sing apa? Sing gigi mayor, gigi mayor. Oh, wis kolonel ora mayor, kolonel. Mayor. Mayor kolonel. Kolonel. Delok gas brigjen. Salatullah salamullah ala toha salatullah ala yasin ceng ceng ceng engko kabeh sampean muni bareng tangga ngoten nggih tangga ngoten nggih urip nang donya rasa nganggo kuwi tak bacok lho engko. Angger apal ndisiki. Mang bareng siji klunting-klunting-klunting. Modele. Pas ijen dikira aku wedi nek dikroyok sak kancamu ngono iki. Maju bareng, Mas. Ngopo? Kula mundur. Aku wingi ning Jakarta ngaji ning kafe Kolisi kruyuk preman 10. Nah, aku ora mundur. Hebat gue sampean berarti. Lah piye mburiku sumur. Nyemplung motor. Kula koyo preman 10 gak mundur. Lah ngopo? Sing telu tak sikat semaput kabeh. Sing pitu, Gus. Terus gotong kula teng puskesmas. Nemen aku e bau wenjut kabeh raiku ngantek. Sareng-sareng mengke muni tangga nggih. Urip nang donya karo Rino wengi ketemu dulur adoh sing cedak mula sing rukun nek karo hebat luar biasa hebat hebat salat jamaah jejer wayah yasinan yo jejer aja medit-medit nek karo sok nek mati gak dikubur kapok we ben budal dewi siap tonggone siapal nge ngarep omah omai kiwa tengen omai nyapu latar latare gak duwe duwe utange kulino kulino ketahuan deh kamu suka utang ya taro batu yang ngelengong-ngelengong wayah repot ngerepoti kerja bakti yo karo guyop rukun karo rasan-rasan rasani wil rungok no kupingmu lambi ini ngatek modot-modot oh ora kaya niku lu nganggo gelang kono kemprenceng rasani snek kurang berat ya maido mangsamu wae bengi iki ora wis ora bengi iki silaturahmi sareng Gus Miftah derek ngaji nek disangoni yo tak tampani sing keri dhewe kupingku ra krungu bunda krungu alah masih ta bendina golek dhuwit tetep mampir rene bunda cilawan alah apa ketuntan mpun guys nggih urung sangoni masa tenan ya masa ora aku lah pengajian dunung saiki ra tau mikir sango cak lho lha kok sebab guys sing mikir panitia Engko lak aku lak melu mikir malah darane panitia modern aku. Oh iya ya nyapa kok malah goblok mentebengi. Ngapa dadak mikir sangu kan wis enek panitia iya. Sing mikir ne. Sing mikir panitia. Lah iya. Lah iki sing repot bengi iki padahal gak enek panitiane. Lah aku maksudku kan pengajian Gusti tanpa panitia. Ora enek panitia. Monggo bu buyar mawon monggo monggo. Ra jelas e. Jadi Mas Yudawa tindak mriki mun kula niati mboten kula bayar rupiah tapi mata uang Jepang yen. Wah, hebat. Yen kula kelingan ya tak sangoni. Yen ra kelingan ya modaro. Aku ya yen, yen ngoten kula tak pecah mawon, Gus. Mboten kula teng mriki ngalap barokah, ngalap berkahipun Gus Miftah. Kula nunut urip NU. NU nunut urip. Saestu sopere Gus Miftah niki mesti gak mungkin keblasuk, gak mungkin kecelakaan. Kula tak cukup dadi penumpang mawon kalih sampean nggih Bu nggih. Sopere Gus Miftah wadi dadi penumpang santai karek ngerokok, udut, ngombe. Terus maksudmu Gus ndak kon kerja dhewe ngono. Mboten ngerti-ngerti tekan swarga oh, bareng-bareng. Oh. Allahumma. Amin. Ngalah berkah nunut urip Bu. Urip niku hurufe enten papat U R I P. U usaha. Wong lair cengar mesti usaha bayek pengin mik boe. R. Rukun. Rukun karo tangga teparo. Nek wis gelem usaha karo tangga teparo kudu rukun. I. Iman. Imane harus digedhekno nek awak dhewe ngaku wong Islam rukun iman rukun Islam juga harus dilakukan. P. Percaya diri. Oh. Dadi wong kudu usaha. Luar biasa. Eh sak drenge tak teruske. Nah itu nyanyi kayak lagu yang tak senengi apa? Seneng apa? Sun sembore semiki. Cangkemu pas nyanyi gue gitu ya. Sun sembore semiki. Masya tak udan jero ati. Cangkemu malah elek banget nih. Cengapi. Kok kurang sita tau mas? Sun sembore semiki. Masya tak. Siapa yang dulu tuh? Masyota utan jero ati ana suarane ora ana wujute entot jenenge entot niku mboten barang yang patut anu lho entot niku luar biasa lho. Sampean pengen pengen ngerti resepe supaya entot ra mambu carane diinget inget ya utawa diinget utawa napa lebokke kulkas ora mampu dadi lek ngantor ning kulkas tut ora mampu gilane padha karo wong poso kae pripun ta ngopo wong poso cangkeme mambu nah ya mergo ora tau diinget cangkeme mambu wah sampeyan aku nek poso gak metu kok omah lha ngopo nganget cangkem sip tai eh ben ra mambu. Kandhani yo. Berarti kemu rene cangkemmu ra manget. Lah mu mambu kok. Berarti ra manget melali. Jane pun kula nget tapi jelalah mampir teng Klaten mangan batang kula. Oh. Arek ngelokne abape mambu kok mubeng-mubeng. Kula iki lak kon ndagel kaya Mas Yuda kula iso, tapi lak kon nyanyi suarane apik kaya Mas Yuda kula ra iso. Ternyata niku pintere mbokne Mas Yuda rikala meteng. Nggih. Berarti napa Mas Yuda niku suarane lak nyanyi apik? Sebabe? Sebabe siji le. Napa? Soale mbiyen rikala mbokmu meteng awakmu, bapakmu sregep kirim mic. Berarti apik ya suara. Nuwun sewu Gus, nika senes mik. Apa kae? Mosok sampean gak iso mbedakne antarané mik karo dangkel jati. Lah bedane niku kula kalih Cak Yuda. Napa lak Gus Mita kok sing apik ora suarane tapi rambuté. Nggih. Lah Mas Yuda dikirim mik, bapak kula beda kirimé sampo. Iya ngene iki. Radong radong iki. Ya radong radong iki rendah iki. Ora tekan ra tekan. OTKDO niki. Oh kandhani. Lah awakmu TKDO. Napa? Iki beda. TK cuti. TK. Ngomong-ngomong masalah rambut, tangga kula enten lho. Rambuté keriting kan pengen lurus. Akhirnya goneng salon direbonding. Lah bapak ini ku kiai desa. Kondi tanduk, kok calon pak, ngapa rebonding? Rebonding apa? Lurus nih rambut. Rebonding ini lurus nih. Bapak imam sholat ya? Bar bapak ini no imam sholat pengarap. Monggo para jamaah, jamaahnya direbonding. Luruskan. Nah, kemajuan zaman kadang-kadang wong saat ini kan nganggu jilbab kan angel. Napa wong wingi tonggo nganggu jilbab melarang oleh bapak ini? Loh, pripun to bae niku? Oleh. Parah nih. Ngapa anak merang nganggu jilbab? Lah piye, Gus? Jenenge Yuda kok jilbaban ngono. Biyen kula tau dadi banci ya, Gus. Papat pitu niku nomere nek ulah 35. Apa nih? Nek banci papat pitu nek ulah 35. Purel selikur, Gus. Bekicot nol loro. Bekicot nol loro ya. Sampean takok kulong, tukang tumbok togel lah. Ya, gue mau sing sun, gue mau judul apa lagu nih? Sun, apa tak gue? Lungset, lungset. Lungset, lungset. Oh. Aku ndelok sampean langsung kelingan lagu gue. Jadi podo karo rupamu, lungset. Ya, mergerong tak sangonim lo, lungset. Tapi gue ngapunten aku lo, gue ten apal. Rapal? Gue ten. Iya, apalmu apa? Sing apal. Pak Ami-Ami. Dalan liane, dalan liane. Wow. Lah, kowe ndek dalan liane boleh? Nen. Kowe ndek dalan liane apa? Nggih, nek pas dalane rusak, kula terus golek dalan liane. Dila Mas Yudo niki duwe dalan liane. Lah kula uripe mung kaya tikus. Kok sakit? Heeh, mlebu metu lenge mung siji. Tapi setelah saya selidiki, Gus, ternyata dalan rusak niku enten penyebabe. Apa penyebabe? Dalan daerah ngen kula niku kan maune alus, saiki dadi rusak. Ternyata niku truk. Truk yang melebihi muatan. Nate sopirnya tak cegat. Mas, sopir truk mandek. Muatane sampean lo kakean. Muatane? Nggih, sopirnya jawab. Mas, iku nek muatanku gak akeh, anakku mangan apa? Anakku akeh ning omah. Jenenge awakmu salah. Sing rusak dalane iki ora sopir ora truk. Lah napa? Mobil mewah. Lah kok sakit? Lah jelas, soalnya duit sing kudune nggih bangun dalan malah dikorupsi karo pejabat gitu ku mobil mewah. Iya, iya. Dalan liyane, Cak Yudo. Pertamane pi to, Mas? Baji ngur iki malah tak pikir lali, Bang. Lali gak entuk. Jangan lupa tonton YouTube Gus Miftah Official, like, komen, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.